Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang mencintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah, dan Allah lebih tahu siapa orang-orang yang pantas dan layak mendapatkan petunjuk itu. InsyaAllah kita semua yang hadir di sini dapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terpilah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insyaAllah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu mesin pencari jawab yang cukup terkenal di dunia, kami mencoba memasukkan beberapa kata di sana. Subhanallah, bagaimana tanggapan dan respon serta tanggapan tentang kata tersebut. Ada 4 kata yang kami masukkan. Kata yang pertama adalah kata sukses. Begitu kita akan masukkan angka sukses, ternyata yang mengakses, yang memberikan respon terhadap kata sukses di seluruh dunia kurang lebih sekitar 200 juta manusia. Kemudian kami masukkan kata yang kedua. Kata yang kedua adalah kata kaya. Ketika dimasukkan kata kaya, kurang lebih ada 500 juta manusia yang mengakses kata kaya. Berarti ada hampir 3 kali lipat orang yang lebih ingin kaya daripada sukses. Karena boleh jadi ada orang sukses tapi belum kaya. Kemudian yang ketiga kami masukkan kata sehat. Jumlahnya 900 juta. Lebih banyak dibandingkan kata kaya. Karena boleh jadi dia sukses dan kaya, tapi kalau sakit-sakitan belum nyaman dan belum bahagia. Jumlahnya ada sekitar 900 juta. Yang menarik jamaah sekalian, ketika kami masukkan kata yang keempat, jumlahnya 1,2 miliar. Mengalahkan kata sukses, mengalahkan kata kaya, dan mengalahkan kata sehat. Kata keempat yang kami masukkan adalah perubahan. Karena setiap kita membutuhkan perubahan. Siapapun manusia membutuhkan perubahan. Apapun kedudukan dan posisinya, dimanapun dia berada, bagaimanapun situasinya, setiap kita membutuhkan perubahan. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut at-taghyir, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. External change, perubahan yang datang dari luar tidak akan bisa terjadi tanpa dimulai dari internal change, perubahan dari dalam diri kita. Tidak akan pernah terjadi situasi dan lingkungan di luar kita berubah sebelum kita melakukan perubahan dalam diri kita. Termasuk juga di dalam masalah rezeki. Tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam rezeki kita selama kita tidak melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Jamaah sekalian, ketika kita bicara soal rezeki, tidaklah semata-mata bicara tentang uang, rupiah, duit atau fulus. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis dari kita Muhammad SAW, setidaknya di situ ada 5 unsur dalam masalah rezeki. Yang pertama adalah kesehatan. Hari ini boleh kita tidak punya uang, tapi kalau kita sehat walafiat, itu berarti kita mendapatkan rezeki dari Allah. Yang kedua adalah uang. Apabila kita hari ini mendapatkan satu rezeki yang cukup memadai berupa uang, maka kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, yaitu terlepasnya kita dari segala macam buta. Maka itu sebab Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan salah satu doa kepada kita. Alangkah baiknya diamalkan sebagai zikir harian kita ba'da salat fardu, yaitu Allahumma inni na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati dayn wa dharriyah. Ada 8 yang kita minta kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah ada 8. Salah satu di antaranya adalah min ghalabati dhin wa qahri rijal, dari hutan dan orang yang menanggi hutan. Adalah satu rezeki juga apabila kita terbebas dari hutan. Tidak ada satu pun hari ini kita tidak berhutang. Tapi alangkah bahagianya kalau kita bisa terbebas dari hutang. Itu juga merupakan bagian dari rezeki. Bagian yang berikutnya juga dalam masalah rezeki itu adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku. Sakinah mawaddah warahmah. Kita mempunyai satu rumah tangga yang tenang, tenteram, dan insya Allah bermuasakan surga dunia. Itu yang kedua. Kemudian juga bisa diartikan rezeki juga apabila kita punya keturunan, kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra putri kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Itu juga merupakan rezeki. Banyak yang punya keturunan tetapi mengalami kesulitan untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Masih juga terkait dengan masalah rezeki adalah ketika kita bekerja di kantor, baik itu negeri maupun swasta, kita dimudahkan untuk mencapai karir yang terus meningkat. Karir yang terus meningkat juga bagian dari rezeki. Tidak semua orang bekerja di kantor karirnya bisa meningkat. Termasuk juga di dalam masalah perdagangan atau berusaha. Apabila kita dimajukan dan dikembangkan usaha kita dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga merupakan bagian dari rezeki. Kita semua ingin mendapatkan kesehatan. Kita semua ingin mendapatkan solusi terhadap masalah-masalah kita. Kita ingin mendapatkan jodoh yang solihah. Kita ingin mendapatkan putra putri yang solih dan solihah. Kita ingin mendapatkan karir yang terus menanjak. Kita ingin bebas dari segala macam hutang. Dan kita ingin usaha kita tumbuh dan berkembang. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita mendapatkan perubahan dan rezeki kehidupan kita ini? Nabi kita Muhammad SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa ada tiga gambaran, tiga parameter orang yang dikatakan memiliki kemampuan finansial. Bukan seperti apa yang dipahami orang-orang di luar sana. Kalau mungkin di dalam masyarakat Cina, mereka mengenal ada istilah tiga unsur. Kalau tiga unsur ini dimiliki oleh dia, maka dia bisa mendapatkan apa yang disebut dengan rezeki yang berlimpah. Yang pertama, apa yang disebut dengan istilah siu. Siu adalah umur yang panjang. Barang siapa yang hidup dengan umur yang panjang, maka dia akan bahagia hidupnya. Kemudian yang kedua adalah hok. Hok itu adalah harta yang banyak. Long. Yang ketiga adalah long, yaitu kekuasaan. Barang siapa di negeri Cina yang punya umur panjang, punya harta yang banyak, kemudian punya kekuasaan yang tinggi, maka dia dikatakan telah memiliki rezeki yang memadai. Dia telah memiliki kemampuan finansial. Lain di Cina, lain di Amerika. Di Amerika mengenal istilah triple P. P yang pertama adalah power, yang kedua adalah position, dan yang ketiga adalah property. Barang siapa yang punya kekuatan, punya posisi yang strategis, punya properti kepemilikan di berbagai macam bentuk investasi, maka dia dikatakan bahagia, rezekinya telah berlimpah, dia memiliki kemampuan finansial. Lain di Amerika, lain di Indonesia, harta, tahta, wanita, bahkan tambah lagi satu, berita. Walaupun dia punya harta, punya wanita, kemudian punya tahta, tapi kalau belum menjadi orang yang populer, belum terkenal, belum dikatakan bahagia. Yang masalah itulah pandangan masyarakat tentang masalah rezeki, mapannya finansial. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW, ciri seorang yang mapan finansial, kata Nabi yang pertama adalah dia memiliki rumah yang luas. Rumah yang luas bukan sekedar bangunan fisiknya saja. Tetapi penghuni-penghuni dalam rumah itu diberikan satu kekuatan salamatus sadar, rahmatus sadar. Dia memiliki kelapangan hati, kelapangan dada dalam menerima segala macam kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam kehidupan keluarga mereka. Yang kedua adalah kendaraan yang nyaman. Bukan sekedar kendaraan yang mewah, bukan sekedar kendaraan yang mahal. Kendaraan yang nyaman yang kalau kita naiki membuat tenang dan tenteram yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, dia memiliki tetangga yang banyak. Apalah artinya kita punya rumah mewah, mobil yang hebat, tetapi kita tidak punya tetangga sama sekali. Alangkah bahagianya apabila kita rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, ditambah lagi tetangga yang banyak. Insya Allah itu pertanda rezeki kita sudah berharga. Masyarakat muslimin rahimakumullah, timbul satu pertanyaan, Lantas apa yang menjadi salah satu faktor kunci untuk bisa mengakses perubahan rezeki kita? Para ulama-ulama, ahli tafsir dan ahli bahasa memberikan gambaran kepada kita bahwa rezeki itu prinsipnya ada tiga macam. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin atau rezeki yang digaransi. Artinya dijamin dan digaransi, kita minta atau tidak diminta, pasti Allah akan berikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada satu makhluk melata di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah manusia, melainkan Allah jamin rizkinya. Allah pasti tanggung rizkinya. Setiap bayi lahir ada rizkinya. Itu sebab masyarakat Betawi punya satu tradisi, banyakan banyak rezeki. Itu ada benarnya. Setiap bayi lahir itu ada rezekinya. Jaminan dari Allah, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib. Jaminan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap bayi lahir itu ada rezekinya. Lantas kenapa ada seseorang yang diberikan karunia berupa tiga orang anak sudah pusing tujuh keliling, stres dan resah atau gelisah? Babnya bukan soal kehabisan rezeki. Babnya adalah kurangnya keyakinan kepada Allah pemberi rezeki. Di daerah Purwakarta sana ada sepasang suami istri. Ini kisah nyata dimuat di salah satu media, bahkan ditayangkan dalam salah satu media televisi. Di Purwakarta ada sepasang suami istri. Suami yang bernama Kang Asep, istrinya bernama Mak Eros. Kang Asepnya ada menarik beca, sedangkan istrinya adalah dagang kue. Alhamdulillah, dengan izin Allah, mereka berdua diberikan karunia 25 anak. Alhamdulillah sehat walafiat, jadi orang semua, walaupun cuma dari mereka dan dagang kue, berapa omset mereka, tapi mereka begitu yakin kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini semua sehat walafiat, alhamdulillah sukses. Dia tidak pernah pesimis, selalu optimis, karena pesimis itu adalah penyakit si miskin. Orang Islam harus optimis, tidak pernah berputus asa. Kita harusnya malu dengan Kang Asep, walaupun mereka orang yang sederhana, kurang berpendidikan, tapi yakinnya kepada Allah lebih daripada kita yang hadir pada hari ini. Insya Allah, kalau soal rezeki yang dijamin, kuncinya cuma satu, yaitu yakin kepada Allah. Nothing is impossible. Everything is possible if you believe in Allah. Tidak ada yang mustahil di muka bumi. Segala satu sangat mungkin kalau kita yakin kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka yang mustahil menurut kita itu semua bagi Allah. Bagi Allah itu semua adalah mudah. Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi kaum muslimin, tidak ada yang susah bagi kaum mukminin. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang susah, yang mustahil tadi berubah menjadi kemungkinan dan kemudahan. Kemudian cerita ulama yang kedua adalah rezeki yang dijemput. Sesuai dengan namanya, rezeki yang dijemput, jemaah sekalian, tidak bisa datang kecuali harus dijemput. Dengan apa jemputnya? Dengan ikhtiar. Apa bentuk ikhtiarnya? Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Allah subhanahu wa ta'ala sangat adil dan bijaksana. Untuk soal bab rezeki yang dijemput ini, Allah tidak memandang, tidak pilih kasih, tidak ada diskriminasi. Semua yang bernama manusia, selama dia bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas, dia dapat. Walaupun dia orang kafir, walaupun dia tidak pernah ibadah, selama dia kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas, insya Allah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kita kaum muslimin, janganlah cemburu kalau misalnya orang-orang kafir punya harta yang lebih berlimpah daripada kita. Boleh jadi mereka kerja kerasnya lebih daripada kita, boleh jadi cerdasnya mereka lebih dari kita, dan boleh jadi tuntasnya mereka lebih dari kita. Karena di sini bab rezeki yang dijemput, rumusnya adalah ikhtiar. Siapa yang berikhtiar, dia pasti mendapatkan. Menjaga wajahnya, barang siapa dia berusaha, dia pasti dapat. Maka janganlah heran jamaah sekalian, menurut majalah, salah satu majalah yang terbit di Amerika, yang mengeluarkan setiap tahun daftar 100 orang kaya terdunia di dunia, 100 people richest in the world, dari nomor 1 sampai nomor 100 tidak ada satupun yang muslim. Semua orang kafir. Nomor 1 Carlos Slim dari Meksiko. Berapa kekayaannya? 623 triliun. Nomor 2 adalah Bill Gates. kekayaannya 485 triliun. Nomor 3 Warren Buffett 410 triliun. Semua triliun. Dari nomor 3 sampai 100 tidak ada yang muslim. Wallahi demi Allah, Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha, tidak pernah majelis taklim, tapi duitnya berlimpah. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, siapa yang dia berusaha, dia dapat rezeki yang dijemput. Tapi kita kaum muslimin jangan khawatir, masih ada tersisa rezeki yang lebih hebat, rezeki yang lebih istimewa. Harusnya kita terobsesi, lebih berambisi untuk mengejar rezeki yang ketiga, bukan sekadar rezeki yang kedua. Rezeki yang kedua sudah diambil oleh orang-orang seperti ini. Mari kita coba akses rezeki yang ketiga. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah rezeki yang diantar. Ada rezeki yang dijamin, ada yang dijemput, ada yang diantar. Sesuai dengan namanya diantar. Untuk bisa diantar rezeki itu kepada kita, ada satu syarat. Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq mengatakan, "Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah antarkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah sudah kasih informasi kepada kita, sudah kasih garis bawah kepada kita bahwa yang mau mendapatkan akses rezeki yang diantar, syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh diumpamakan rezeki ibarat sebuah rumah, tidak mungkin kita masuk rumah tanpa lewat sebuah pintu. Pintu rumah rezeki itu adalah takwa kita kepada Allah. Begitu kita masuk ke dalam rumah, ada kamar-kamar rahasia di dalamnya. Untuk membuka kamar rahasia ini pun kita membutuhkan kunci. Para ulama mengatakan tidak kurang ada 13 rahasia untuk membuka kunci-kunci rezeki yang diantar. Kalau boleh diumpamakan rezeki yang diantar seperti toren. Tempat penampung air di rumah kita, turun ke bawah ada pipa, ujungnya ada keran. Apa sebab air tidak mengalir? Bukan karena di sumbernya tidak ada air, bukan karena pipanya bocor, tapi sebabnya adalah satu, karena kerannya dalam kondisi tertutup. Siapa yang salah? Siapa yang menutup keran itu? Kita sendiri. Kalau hari ini rezeki kita masih cerah, utang kita belum lunas, jodoh susah dapat, karir mentok, bisnis bangkrut, itu boleh jadi disebabkan karena keran kita masih tertutup. Kata ulama ada 13 rahasia untuk membuka keran ini. Izinkan kami dalam khutbah ini menyampaikan satu hal saja, walaupun satu kalau kita amalkan, insya Allah janji Allah bukan janji seorang pencama, bukan janji seorang ustaz atau kiai, janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengamalkan ini, insya Allah rezeki yang diantar itu akan terbuka dan bersiaplah kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami membacakan satu ayat yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan di antara jamaah sudah hafal, tapi mungkin terlewatkan kandungan dan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yaqul yakun. Wa la yaqutu 'ala tu'amil miskin, fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Celakalah kita semua termasuk yang berbicara ini. Celaka sholat kita, salam kita, takbir kita, ruku kita, sujud kita, celaka. Bukan kata siapa-siapa, kata Allah, celaka sholat kita. Kenapa Allah katakan celaka sholat kita? Ada dua sebab, kata Allah, ada dua sebab dalam ayat ini. Yang pertama adalah kita menghargai anak yatim, dan yang kedua tidak mau kasih makan orang miskin. Lalu ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa untuk membuka rezeki yang diantar, membuka keran rahasia itu, amalan yang pertama adalah mari kita santuni anak yatim dan kita berikan makan orang miskin. Wallahi demi Allah, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, ulama-ulama salafus soleh. Mereka itu hidupnya makmur, rezekinya berkelimpahan. Kenapa? Karena mereka itu menyantuni anak yatim dan memberikan makan orang miskin. Akhirnya hadis Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin, di antara kalian apabila yang dekat dengan aku, sebagaimana dekatnya dua jari dari tangan kalian, tidaklah kalian menyantuni anak yatim. Karena beliau adalah abul yatama, bapaknya anak yatim. dan insya Allah kalau kita memberikan jam santunan dan bantuan kepada anak-anak yatim, kita menjadi bagian daripada keluarga Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Taala melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa tafadhal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هج المكرورا وسعي المشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وتجارة لن تبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك الله بحسن الخاتمة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم ودعو علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على